السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، النساء 101. وإذا ضربتم في الأرض، apabila kalian ضرب yang dimaksud di sini safar, keluar kota, bukan sekedar pergi zahab, bukan. Oleh karena itu, walaupun barangkali sampai 80 kilo, 90 kilo, mungkin 100 kilo muter-muter di kota besar seperti Jakarta ini, apakah sudah disebut safar? Jawabnya belum. Belum. Safar yang dimaksud adalah keluar kota. Ini semakna dengan apa yang ada di surat Al-Muzzammil. Alima an sayakunu minkum mardo aw akharuna yadribuna fil ardh. Allah tahu di antara kalian ada yang sakit, ada yang yadribuna fil ard, safar tadi. Yabtaguna min fadlillah, mencari rizki, mencari karunia Allah. Nah, berarti lebih rajih memakai safar, keluar kota, bukan jarak. Mana dalil penguat Rasulullah alaihi salatu wassalam salat duhur 4 rakaat di Masjid Nabawi? Kemudian beliau berangkat menuju Mekah. Ini dalam Futuh Mekah atau Haji Wada. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi salat zuhur di Masjid Nabawi Madinah 4 rakaat. Lalu berangkat. Berangkat Nabi berjalan memakai kendaraan unta, sebagiannya kuda. Mungkinkah kecepatannya 100 km per jam? Tidak mungkin. 80 km per jam? Saya kira tidak mungkin. Mungkin 50, mungkin 40. Ya. Nah, sampailah di sebuah tempat yang bernama Dzul Hulaifah. Sampailah di satu tempat yang bernama Dzul Hulaifah, yang sekarang sering disebut sebagai Bir Ali, nama yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Bir Ali yang dikenal oleh Rasul dan para sahabat adalah Dzul Hulaifah. Sampai di sana Rasul salat asar. Berapa rakaat? Dua. Ya. Padahal dari zuhur sampai asar berapa? Mungkin 2,5 jam, mungkin 3 jam, tinggal dikalikan paling berapa kilo? Ya. Mungkin 30 kilo, mungkin 40 kilo atau 50 kilo, atau bisa diukur ya sekarang dari Masjid Nabawi ke Dzul Hulaifah. Pendek sekali. tidak terlalu jauh, enggak sampai 100 km, 80 km. Tetapi sudah dikosong. Berarti sudah safa. Sementara Nabi biasanya hari Sabtu seringnya itu seringkali beliau berkunjung ke masjid apa? Quba. Ke masjid Quba. Karena ada keutamaan wudu dari rumah, kemudian datang ke masjid Quba, sholat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala seperti umrah. Seperti umrah. Nah, bagaimana Nabi sholat di situ? Duhur atau asar 4 rakaat apa 2 rakaat? Jawabnya 4 rakaat. Yang tadi 2 rakaat, yang ini 4 rakaat. Padahal kalau kita ukur nggak jauh beda secara jarak, gitu ya. Kalau kita ukur nggak jauh beda secara jarak. Kenapa yang ini 2 rakaat, yang ini 4 rakaat, yang ini dikosor, yang ini nggak dikosor? Ah, jawabannya tadi, karena secara posisi Dzulhulaifah itu sudah di luar kota Madinah, walaupun dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Sebaliknya Masjid Quba secara posisi uruf itu masih di kota Madinah, walaupun jaraknya juga enggak jauh beda dari Dzulhulaifah. Ya. Oleh karena itu para imam menyimpulkan safar itu dengan uruf, tidak dengan jarak. Walaupun dekat secara uruf di luar kota, safa. Walaupun jauh secara uruf itu di dalam kota, maka tidak safa. Tetap 4 rakaat. Ya. Wa idza darabtum fil ard, jika kalian safar di muka bumi ini, falaysa alaikum junah, tidak ada dosa bagi kalian, antaksuru minas sholat, mengkosor sebagian sholat. Ada kata-kata min, ada huruf min menunjukkan min lid lid tab'id, bukan libayanil jins, bukan, tapi lid tab'id, sebagian, bukan jenisnya. Berarti asal sholat harus dikosor, tidak. Ada jenis sholat tertentu yang boleh dikosor, yaitu duhur, asar, satu lagi isya. Adapun maghrib dan subuh tidak. Ada lafad min, ada huruf min litab'id, sebagian saja. Dan nanti akan dijelaskan oleh beliau maksud falaysa alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kalian mengkosor sholat. Seolah seperti dosa, gitu ya. Berarti ya gak apa-apa, mengkosor gak apa-apa, tidak kosor ya lebih gak apa-apa gitu. Seolah begitu ya, kosor gak apa-apa, gak apa-apa sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, gak apa-apa, 4 rakaat ya lebih gak apa-apa, kan seolah begitu. Ternyata tidak seperti itu. Dan ini sempat difahami Umar seperti itu. Nanti riwayatnya akan dibawakan oleh beliau, riwayat Imam Ahmad. Umar sempat beranggapan seperti itu. Berarti lebih baik tidak kosor. Disangkut pautkan dengan kalimat berikutnya, in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru, jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir. Difitnah dimaksud di sini adalah diserang, dimudorotkan oleh orang-orang kafir. Ayat ini turun, kaum muslimin sedang apa? ayat ini turun, kaum muslimin sedang perang. Peperangan demi peperangan itu, yang ghazwah, yang sariyah, yang Badar, yang Uhud, yang Khandaq, yang Mu'tah, Zatus Salasil. Banyak sekali peperangan ketika ayat ini turun. Dan ketika kaum muslimin safar keluar dari Madinah, rata-rata ngapain? Rata-rata perang, jihad. Jadi setiap kali safar keluar dari Madinah, perang. Keluar dari Madinah, perang. Keluar dari Madinah, perang. Gitu. Gak ada bisnis, ya. Apa keperluan lain, silaturahim, gak ada. Kaum muslimin hari itu sedang gencar-gencarnya jihad perang. Maka ayat ini turun menerangkan bagaimana keadaan kaum muslimin itu ketika keluar dari Madinah. Bentar-bentar nengok kiri, bentar-bentar nengok kanan, bentar-bentar nengok ke belakang. Kalau-kalau diserang musuh, namanya juga sedang berjihad, berperang. Nah, dalam keadaan seperti itu turun ayat ini. 4 rakaat kan lumayan panjang. Udah 2 saja. 2 saja. Ini bukan dalam keadaan perang. Ya, suasana perang, bukan perang sedang bunuh-bunuhan, bukan. Tapi suasana perang. Artinya ada musuh datang tiba-tiba, itu tidak mustahil. Bukan sedang bunuh-bunuhan. Kalau sedang bunuh-bunuhan nanti ayat setelah ini, ya. Bukan 2 rakaat lagi, tapi 1 rakaat. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Setelah ayat ini kan, solat apa istilahnya? Solat khauf. Solat khauf. Solat dalam keadaan khauf, takut. 1 rakaat. Cuman imamnya 2 rakaat. Ya, nanti ada beberapa sifat. Nah, apa yang disebutkan oleh ayat ini, in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir secara mendadak, cukup duhur 2 rakaat saja, isya 2 rakaat saja, asar 2 rakaat saja. Itu maksudnya. Disinilah muncul anggapan pada diri Umar. Akan kita lihat apakah sekali berUmar, ahli bahasa Arab, Quraisy, faham bahasa Arab. Jika ada Nabi lagi, maka Umar yang akan jadi Nabi. Apakah pasti pemahamannya benar? Mari kita lihat. Ternyata ada kesalahpahaman pada diri Umar. Ya. Saya bacakan kesalahpahaman Umar. Alhamdulillah, Nabi masih hidup. Alhamdulillah, wahyu belum putus. Masih berada dalam zaman wahyu. Maka ketika ada syubhat, ada kesalahpahaman, langsung diluruskan. Lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahagianya para sahabat. Ketika ada kesalahan, ada syubhat, langsung diluruskan, langsung dibuang syubhatnya itu. Dan enggak tanggung-tanggung, Allah langsung lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu. Dan sudah tidak ada lagi. Semenjak sudah tidak ada kaidah seperti ini, keadaan seperti ini sudah tidak ada lagi semenjak Nabi wafat. Semenjak beliau wafat sudah selesai. Salah Allah biarkan. Silakan mikir sendiri-sendiri. Mikir sendiri-sendiri, berisiah sendiri-sendiri kan bisa benar, bisa salah. Di sinilah. Maka dikatakan musibah terbesar itu apa? Musibah terbesar adalah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada musibah yang lebih besar dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah Nabi Syahalbani wafat, Syah bin Bas wafat, itu musibah besar melanda kaum muslimin. Imam Syafi'i wafat, musibah besar melanda kaum muslimin. Imam Bukhari wafat, musibah besar melanda kaum muslimin. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud wafat, musibah besar bagi kaum muslimin. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musibah terbesar. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Ya. Yeah. Nah, ini contoh betapa nikmatnya zaman wahyu. Saya bacakan. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Idris, dari Ibnu Jurayj, dari Ibnu Abi Ammar, dari Abdullah bin Babaih, dari Ya'la bin Umayyah. Sa'altu Umar ibn Khattab. Aku bertanya kepada Umar bin Khattab tentang kalimat falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salat. Berarti terulang lagi ini. Syubhat yang pernah melanda Umar terulang lagi pada diri Ya'la bin Umayyah. Pada diri Ya'la bin Umayyah. Karena kalimatnya seperti tadi. Kalau kita sekilas baca, ya sepertinya benar pemahaman kita. Kan tidak ada dosanya mengqasar sholat, enggak apa-apa. Berarti kalau tidak mengqasar sholat, ya lebih enggak apa-apa, kan gitu. Secara kalimat, ini dia. Betapa kita sangat butuh dengan ilmu tafsir. Betapa kita sangat butuh dengan apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita fahami sendiri, dijamin sesat. Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Jika kalian takut serangan orang-orang kafir yang tidak terduga-duga tiba-tiba menyerang kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian mengqasar salat. Yang empat jadi dua. Waqad amana Allahun nas. Ini masih pertanyaan Ibnu Umayyah tadi. Ya Umar, ya Amirul Mukminin, ini Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Ya Amirul Mukminin, sekarang kan sudah aman. Allah memenangkan kaum muslimin, bukan kita yang takut serangan orang-orang kafir, orang-orang kafir yang takut sama kita. Kan keadaan begitu di zaman Umar, kaum muslimin ditakuti, kaum muslimin menang jaya. Apakah dengan demikian kita sudah tidak boleh mengqasar salat lagi karena ketakutan kita terhadap orang-orang kafir sudah tidak ada, tidak seperti dulu? Dulu iya, bukankah ini ilat? Dijawab oleh Umar, ajibta mimma ajibtu minhu. Engkau heran sebagaimana dulu aku heran. Ya. Jadi permasalahan yang ada pada dirimu, ternyata permasalahan itu juga ada pada diriku dulu sewaktu Rasul masih hidup. Terulang lagi. Apa yang engkau tanyakan ini, itulah yang aku tanyakan kepada Nabi dulu. Kemuskilan syubhat yang ada pada dirimu sekarang ini, itulah kemuskilan yang ada pada diriku dulu. Ya. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Lalu aku tanyakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, bukankah kita sudah tidak takut lagi dengan serangan orang-orang kafir? Ini sudah zaman-zaman akhir, ya. Ketika sudah melewati perang Tabuk, sudah melewati Futuh Mekah, kan sudah berkibar Islam, sudah ditakuti walaupun Nabi masih hidup, ya. Jadi kejayaan Islam itu bukan setelah Nabi wafat. Nabi masih hidup, di akhir-akhir kehidupan Nabi, itu kejayaan Islam, kemenangan Islam sudah terlihat. Nabi wafat, semakin luas kekuasaan itu. Bukan semakin baik, tidak. Tetap kebaikan terbesar itu ketika Nabi hidup. Tidak ada kebaikan yang lebih besar dibanding kebaikan di mana manusia terbaik hidup. Tidak ada. Apapun keadaannya. Mau menang, mau kalah, mau terlunta-lunta, mau pokoknya asal ada Nabi, itu zaman terbaik. Kenapa? Karena tidak mungkin ada subhan. Gitu. Pertanyaan-pertanyaan, kemuskilan-kemuskilan tentang agama langsung dijawab langsung oleh nabinya. Gitu. Walaupun miskin, walaupun terlunta-lunta, walaupun lari dari kejaran musuh sebagaimana Nabi Isa dengan ibunya, dengan beberapa muridnya, hawarinya, itu tetap zaman terbaik. Daripada zaman seperti itu, ketika Nabi Isa hidup itu, dengan zamannya Umar bin Abdul Aziz, ketika Islam berkibar kemana-mana, ketika Islam ditakuti, mana yang lebih baik? Tetap zaman Nabi Isa, walaupun lari dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa? Karena kebaikan itu tidak dinilai dari kemenangan kaum muslimin, kekayaan kaum muslimin. Kaum muslimin ditakuti? Tidak. Tidak seperti anggapan kaum hizbiyin, harakiyin. Seolah cita-cita terbesar itu daulah Islamiyah, cita-cita terbesar itu berkibarnya Islam, cita-cita terbesar adalah bagaimana kaum muslimin menang menaklukkan dunia. Tidak, itu kecil, cita-cita kecil. Cita-cita terbesar adalah masuk surga, selamat dari neraka, itu yang terbesar. Adapun di dunia, menang alhamdulillah, kalah gak masalah. Gak masalah. Apakah seluruh para nabi, para rasul berakhir dengan kemenangan? Tidak. Yang berakhir dengan kekayaan seperti Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ada. Yang kaya raya, ada. Yang miskin seperti Nabi Ayyub, yang berakhir dengan kematian dibunuh, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ada. Apakah kita katakan yang ini sukses, yang ini gagal? Tidak. Adakah seorang nabi yang gagal? Tidak ada. Seluruh nabi sukses. Seluruh nabi berhasil. Seluruh nabi telah menunaikan kewajiban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sempurna. Ya. Nah, dan akhirnya akan berada di tempat yang sama, yaitu surga. Ya. Jangan antum terkena subhatnya hizbiyin haraki. Seolah cita-cita terbesar itu menangnya Islam, jayanya Islam. Tidak. Bahwa itu bagian dari cita-cita, iya. Bahwa itu bagian dari janji Allah, iya, tapi kecil. Janji Allah yang kecil. Janji Allah yang besar adalah surga, selamat dari neraka, tidak disiksa. Itu cita-cita terbesar. Aku tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini. Bukankah kita sudah menang ya Rasul? Bukankah kita sudah tidak takut lagi terhadap serangan orang-orang kufar? Kita ke Mekah, negerinya kaum muslimin. Kita ke Yaman, negerinya kaum muslimin. Kita ke Syam, negerinya kaum muslimin. Kan sudah tidak takut lagi ya Rasul. Apakah dengan demikian kita sudah tidak boleh salat qasar lagi? Itulah subhat yang ada pada diri Umar waktu itu. Apa jawab Nabi? Al-qasru sadaqatun minallah. Tasaddaqallahu biha alaikum. Qasar itu apanya Allah? Sadaqahnya Allah. Qasar itu sadaqah yang Allah berikan kepada kalian. Tasaddaqallahu biha alaikum. Allah berikan sadaqah itu kepada kalian. Baiknya sedekah Allah diterima apa ditolak? Tentu diterima. Ya. Sebuah keburukan ketika kita menolak sedekah. Umar pernah menolak sedekah Nabi, merasa tidak butuh, Nabi marah. Nabi bilang, kalau enggak butuh, terima dulu, lalu berikan kepada yang lain. Ada orang kaya raya ditawari motor misalnya, bagi dia enggak butuh. Ya karena satu dan hal kan. Terima saja, terima. nanti berikan kepada yang lain yang butuh. Jadi ini dapat pahala, ini dapat pahala. Ya. Apalagi yang sedekahum no. Bagaimana ditolak? Ya. Bagaimana menolak sedekahum no? Faqbalu sadaqatahu. Terimalah sedekahnya, jangan ditolak. Terima. Ya. Nah, berarti in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru. Jika kalian takut serangan orang-orang kafir, ini bukan syarat. Mirip-mirip dengan ayat warobaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum. Ya. Ini yang terdapat dalam surat An-Nisa ketika berbicara tentang mahram atau bukan, ya. Salah satunya adalah anak tiri. Anak tiri yang berada di bawah asuhanmu. Nah, ada kalimat kan? Allati fi hujurikum. Di bawah asuhanmu. Kita nikah dengan seorang janda punya anak. Anaknya perempuan. Ya. Dari bayi anak ini kita asuh. Ya. Sampai besar bolehkah kita nikah dengan si anak itu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu dalam asuhan kita? Tidak. Ayatnya memang berbunyi seperti itu. Allati fi hujurikum. Berarti seolah kalau anak tiri ini tidak diasuh oleh kita, dari bayi dia ikut bapaknya atau ikut neneknya atau kemanalah. Ketemu-ketemu kita sudah dewasa, sudah umur 20 tahun, 25 tahun, boleh kita nikahi? Setelah kita menikah dengan ibunya, ibunya sudah meninggal atau kita cerai? Jawabnya tidak. Jadi bukan syarat. Bukan syarat. Ya, mirip-mirip wanita bersafar tanpa mahram tidak boleh. Bersafar berapa? 3 hari 3 malam. Atau 2 hari 2 malam. Atau 1 hari 1 malam. Berarti ini seolah syarat. Oh, berarti kalau 6 jam boleh. Kan gitu. Jawabnya? Kan dikatakan di situ 2 hari 2 malam. 1 hari 1 malam. Berarti kalau cuma 10 jam. Naik pesawat. Dari Jakarta ke Surabaya. Di Surabaya cuma di bandara saja, ada sesuatu yang dibeli di bandara, kemudian sorenya langsung naik pesawat lagi ke Jakarta. Jam 7 berangkat, menjelang Isya sudah sampai Jakarta lagi, kan belum sehari semalam. Bolehkah wanita itu sendiri atau bertiga perempuan semua? Jawabnya, tidak boleh. Karena kalimat sehari semalam itu bukan syarat, mirip dengan kalimat ini. Jika kalian takut fitnahnya, serangannya orang-orang kafir. Bukan syarat. Ya. Dan banyak ini. Kalimat-kalimat seperti ini banyak. Dan kita harus jeli. Kita harus jeli tentu dengan bimbingan para ulama. Jangan ngarang sendiri. Kenapa? Karena tipis perbedaannya antara syarat dengan yang bukan syarat. Harus belajar. Intinya kita terima matangnya saja apa kata para ulama gitu. Ini syarat apa bukan? Kita dengar para ulama. Ini ilat atau bukan? Kita dengarkan para ulama. Ya. Kalau memang ilat, maka boleh dihilangkan. Seperti Rasulullah tidak berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, itu ada ilatnya apa tidak? Ada. Yaitu beliau khawatir jangan-jangan salat tarawih berjamaah ini akan menjadi wajib. Ah, ini jelas ilat. Ini alasan kenapa beliau tidak salat tarawih berjamaah di bulan Ramadan setiap malam. Alasannya itu. Nah, ketika alasan itu hilang, ketika Nabi wafat, mungkinkah yang tidak wajib berubah jadi wajib? Mungkinkah? Tidak mungkin. Perubahan hukum dari tidak wajib ke wajib, dari wajib ke tidak wajib, dari haram jadi halal, dari halal jadi haram, itu hanya mungkin ketika Nabi masih hidup. Ketika sudah wafat, tidak mungkin. Nah, hal inilah yang ditangkap oleh Umar. Abu Bakar rupanya tidak menangkap ya. Maka di zaman Abu Bakar sama dengan zaman Nabi. Artinya, kaum muslimin berjamaah salat rawah itu mungkin sekali, dua kali. Ya, 2 tahun beliau memimpin kaum muslimin jadi khalifah. Keadaan kaum muslimin sama persis dengan keadaan kaum muslimin di zaman Nabi masih hidup. Yaitu tidak setiap malam berjamaah salat rawah. Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar sebagai khalifah. Lalu Umar, di awal-awal pemerintahan Umar, begitulah kaum muslimin sama dengan zaman Nabi, dengan zaman Abu Bakar. Ya. Entah berapa tahun, mungkin 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun setelah Umar jadi khalifah, kan beliau sampai 10 tahun ya. Itu beliau keluar ke masjid di malam bulan Ramadan itu, ada yang berjamaah salat tarawih 10 orang. Ada yang sendiri, ada yang berjamaah sebelah sana 5 orang, ya, ada yang sendiri. Itu yang disaksikan oleh Umar. Maka Umar dengan mantap mengatakan, mulai besok kalian jangan sholat. Kecuali di belakang Tamim Ad-Dari atau Ubay bin Ka'ab. Beliau menunjuk 2 orang ini. Yang umatku yang paling hafal Al-Quran. Ubay bin Ka'ab. Berarti mengalahkan yang lain. Zahirnya mengalahkan Abu Bakar, mengalahkan Umar. Artinya hafalannya luar biasa di luar kepala. Maka ketika Rasul pernah sadar tadi ketika sholat, mengimami sholat, terlewat 1 ayat, selesai sholat, yang dicari siapa? Ubay. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, tapi Ubay. Aina Ubay ibn Ka'ab. Mana Ubay ibn Ka'ab? Saya ya Rasul. Kenapa tidak engkau ingatkan tadi? Aku tadi terlewat 1 ayat kan? Nah, ini menunjukkan, ya, masing-masing sahabat mempunyai keutamaan sendiri-sendiri. Ibu tahu jawaban Ubay, masih ingat? Inni dhonantu annahu qad nusikhat. Ya Rasul, aku menyangka bahwa ayat tersebut sudah mansukh, sudah terhapus. Ini semakin menegakkan hujjah ahlu sunnah bahwa ada ayat-ayat tertentu yang memang dihapus oleh Allah, dimansuh oleh Allah. Mulai itu kaum muslimin diimami oleh 2 orang itu sampai hari ini, dan tidak ada satupun sahabat yang protes. Dan Umar memahami bahwa Nabi tidak sholat malam itu ada ilatnya. Ini betul-betul ilat. Beda dengan ayat ini. Ini bukan ilat. Ini bukan alasan sehingga sholat dikosor. Tidak. Oleh karena itu dalam keadaan aman, terang, benderang, tidak ada masalah, kita jalan ke Surabaya, ke Makassar, ke Singapura, ke Malaysia, dan seterusnya, maka kita disunahkan, dianjurkan, bahkan diharuskan mengkosor sholat. Ya. Hanya ada sedikit perselisihan para ulama, bagaimana kalau perjalanan maksiat, kan bisa aja kan? Namanya seorang muslim, perjalanan maksiat. Ya. Apa perjalanan mau mengadakan permusuhan atau apalah perjalanan maksiat ya, bukan perjalanan kebaikan. Ini berselisih para ulama. Yang rajih karena tidak ada syarat, ya enggak ada. Ya perjalanan maksiat, misalnya ibu-ibu ke Bandung berlima, wanita semua atau bersepuluh, perempuan semua, kan jelas ini maksiat kan. Walaupun ke Bandungnya ngaji, ke Semarangnya silaturahim, kan perjalanan baik, tapi tetap maksiat kan. Ketika wanita safar tidak bersama mahram, apakah masih disunahkan mengqasar sholat? Jawabnya, masih. Karena tidak ada syarat. Apa yang dikhawatirkan oleh sebagian ulama, kalau perjalanan maksiat tidak boleh mengqasar, ya tidak ada hujah sama sekali. Tidak ada hubungannya bahwa dia berdosa, iya. Tetapi ini sunnah mengqasar sholat. Ya. Dan kita pakai dalil, tidak pakai ra'yu. Ya. Kan ada kalanya kita safar ke Bandung urusan kesehatan. Sampai di sono kita disuruh senam setengah jam, ya. Dari bawah ke taruhlah push up, ya. Disuruh push up 20 kali kuat. Ya. Habis push up kita sholat duhur atau asar berapa rakaat? Safar. Ya 2 rakaat. Nah, ini dalil. Jangan pakai ro'yu. Enggak push up 20 rakaat kuat. Ini cuma 4 rakaat aja enggak kuat, cuma 2. Enggak boleh itu. Itu kan ro'yu, ya kan? Orang-orang nahdiin begitu. Orang-orang yang enggak paham begitu. Ini cuma kan kuat ini, enggak bisa. Ini bukan masalah kuat enggak kuat. Ini masalah dalil, ini taat kepada dalil. Tidak pakai ro'yu. Kalau pakai ro'yu ya ngapain? Ya. Yeah. Kita harus pakai dalil. Ah, kemudian ayat ini ditutup innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Orang-orang kafir itu musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Ini mafhum mukhalafahnya bahwa kaum muslimin bukan musuh. Kaum muslimin bukan musuh. Jadi tidak boleh kita memposisikan sesama muslim sebagai musuh. Musuh adalah kafir. Nah, kecuali kaum muslimin yang nyata-nyata sebetulnya sudah kafir. Ada kelompok kaum muslimin, dia mengelompok dalam satu aliran sesat, firqah, menyatakan, meyakini bahwa ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad misalnya. Berarti dia musuh bukan? Ya musuh lah. Sudah jadi kafir walaupun mereka mengaku sebagai kaum muslimin. Atau yang menentang adanya takdir, menentang adanya siksa kubur, menentang kalau surga neraka itu kekal, menentang Nabi Isa tidak akan turun, Dajjal tidak ada. Nah, ini jelas kekufuran. Maka boleh kita posisikan sebagai musuh. Adapun sekedar bid'ah dalam masalah sholat, usolli, kunut subuh, tahlilan, ini tidak boleh kita jadikan sebagai musuh. Diperangi karena hal-hal fikih ini belum pernah terjadi. Tapi khawarij atau Ahmadiyah atau Jahmiyah, itu pernah terjadi. Diperangi, disembelih di hari penyembelihan kurban. Siapa masih ingat? Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham disembelih oleh seorang amir di wasit. Wasit itu kalau kata kita sekarang salah satu provinsi di Syam, atau di kita mungkin di bawah itu ya, kabupaten ya, di Syam. Wasit Khalid bin Abdullah namanya. Dan disembelih di hadapan kaum muslimin setelah khutbah Id. Setelah beliau selesai khutbah Id, beliau mengatakan, silahkan kalian kaum muslimin menyembelih hewan kurban masing-masing. Adapun aku memiliki kurban yang paling bagus, kurban yang paling besar, bernama Ja'ad bin Dirham, dan betul-betul disembelih. Setelah dia tidak mau bertobat, dia tidak mau mencabut ucapannya bahwa Allah tidak pernah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kiri, Allah tidak di kanan. Allah tidak besar, Allah tidak kecil, Allah tidak sedang. Allah tidak melihat, Allah tidak buta. Allah tidak mendengar, Allah tidak juga tuli. Aneh. Keyakinan aneh. Menghilangkan semua sifat Allah. Jadi Allah itu Tuhan, maka tidak boleh Tuhan punya sifat. Yang punya sifat besar, kecil, panjang, pendek, pintar, bodoh, pandai, ini hanya makhluk. Tuhan tidak mungkin punya sifat. Maka seluruh sifat ditiadakan oleh dia. Mengikuti jejak gurunya, yaitu Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan. Maka para ulama menamakan aliran mereka sebagai aliran Jahmiyah. Diambil dari nama ketuanya, pembesarnya, Jaham bin Safwan. Nama-nama firqah kadang terambil dari nama tokohnya, kadang terambil dari nama kesesatannya. Seperti Mu'tazilah itu karena i'tizal, memisahkan diri dari majlisnya Hasan Basri. Seperti Rafidah itu menolak karena mereka menolak imam mereka yang mengajak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar. Ya. Asy'ariyah, kelompok firqah Asy'ariyah terambil dari nama apa? Sifatnya apa tokohnya? Tokohnya, walaupun sebetulnya tidak tepat menisbatkan mereka dengan Abu Hasan Al-Asy'ari, tidak tepat. Karena ternyata Abu Hasan Al-Asy'ari pada akhirnya rujuk ke manhaj salaf. Mengatakan dalam kitabnya Al-Ibana, Maqalatul Islamiyin, Maqalah ala Ahli Saghar, bahwa aku mengikuti manhajnya Imam Ahmad. Berarti salaf. Imam Ahmad kan salaf. Ada sedikit kisah kekecewaan Ibnu Umar. Dan Ibnu Mas'ud. Dan beberapa sahabat. Terhadap Utsman. Yang apa kira-kira? Sholat 4 rakaat di Mina. Mina jauh sekali tentu dari Madinah. Utsman kan rumahnya di Madinah. Walaupun belakangan Utsman punya hujjah bahwa aku memiliki keluarga di Mina. Tapi awalnya Ibnu Mas'ud dan lain-lain kecewa. Saya bacakan. Abdurrahman bin Yazid. Yang mengkisahkan kisah ini adalah Abdurrahman bin Yazid. Tabi'in. Salla bina Utsman ibn Affan bimina. Kami salat bersama Utsman bin Affan, bermakmum kepada Utsman bin Affan di Mina. Di Mina menunjukkan mereka sedang melaksanakan haji. Kalau tidak haji ngapain ke Mina kan gitu. Arba'a rakaat, 4 rakaat. Mungkin duhur atau asar. 4 rakaat. Dohirnya duhur ya. Kan di Mina itu salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Ya. Yeah. Dikosor tanpa dijamak. Ya. Yeah. Itu tanggal berapa? Tanggal berapa, Bu? Tanggal 8. Iya yeah, kan? Tanggal 8. Zuhur ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ah, setelah subuh berarti sudah tanggal berapa? Ah, 9. Siap-siap menuju setelah subuh sampai matahari terbit ya. Siap-siap menuju Arafah dan seterusnya. Nah, di sini zahirnya salat zuhur 4 rakaat. Fakila fi dhalika li Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Hal itu diceritakan kepada Ibnu Mas'ud. Berarti Ibnu Mas'ud enggak ada di situ. Mungkin telat atau gimana ya, belum sampai ke situ atau gimana. Atau mungkin sudah lain waktu. Ya Ibnu Mas'ud, Utsman mengimami kami di Mina salat duhur 4 rakaat. Apa ucapan Ibnu Mas'ud? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fastarja'a. Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti musibah ini. Ya. Kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun diucapkan ketika ada musibah. Ini musibah. Kok begini? Ya, dari sini kita tahu bahwa orang per orang sahabat itu tidak mustahil berbuat salah. Yang mustahil berbuat salah adalah apa? Adalah kesepakatan sahabat. Gitu. Seluruh sahabat sepakat menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah dan ternyata ini salah. Enggak mungkin. Seluruh sahabat sepakat untuk berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan tadi dan ternyata itu salah. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kesepakatan sahabat kok salah? Enggak mungkin. Adapun ijtihad seorang sahabat dan ternyata salah, mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Nah, ini salah satunya. Ya. Yeah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salah. Thumma qala, lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, "Sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Mina rak'atain." Aku dulu pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina berapa? 2 rakaat. Wa sallaitu ma'a Abi Bakrin bi Mina. Dan aku juga pernah sholat di Mina bersama Abu Bakar berapa? Rak'atain. Wa sallaitu ma'a Umar bin Khattab bi Mina. Aku juga pernah sholat di belakang Umar bin Khattab di Mina berapa? Rak'atain, 2 rakaat. Ya. Yeah. Falaita hadzi ma'a arba'i raka'atin mutaqabbilatan. Ya, ini beliau sangat menyayangkan. Kenapa? Ya. Kenapa Utsman melakukan 4 rakaat? Ya, belakangan beliau punya hujjah bahwa beliau di Mina tidak safar. Beliau di Mina tidak safar karena ada keluarga di situ. Ini hujah beliau. Sementara Ibnu Umar yang ada di belakang ikut dan tidak membantah. Itu menjaga fitnah. Ya. Adapun secara ilmiah boleh. Ya. Jadi harus bedakan mana bantahan secara ilmiah, mana secara adab dan seterusnya. Ya. Ini tadi riwayat Imam Bukhari. Masih riwayat Imam Bukhari berhubungan dengan safar. Dari Anas bin Malik. Kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal madinati ila Makkah. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Makkah. Berarti safar dari Madinah ke Mekah, tidak disebutkan di sini. Apa Haji Wada? Apa Umratul Qadha? Apa Futuh Mekah? Kan tiga kali itu beliau menuju Mekah. Yang dua berhasil, yang satu gagal. Yang Umratul Qadha itu gagal, dihalang-halangi oleh Abu Sufyan, dan beliau kembali lagi ke Mekah. Maka disebutnya Umratul Qadha. Dan tetap tahalul. Tetap tahalul, pernah kita bahas dulu. Jadi ketika kita dihalang-halangi, tidak bisa masuk Mekah, tidak bisa tawaf, tidak bisa sa'i, sementara sudah memakai pakaian ihram, sudah tidak mungkin bisa melanjutkan perjalanan umroh kita atau haji kita, maka segeralah kita apa? Tahallul. Tahallul itu apa sih? Iya, pertanda bahwa motong rambut, pertanda bahwa haji kita sudah selesai, umroh kita sudah selesai. Padahal belum tawaf, belum sa'i. Ya, kalau apa? Kalau terhalang, mungkin ada musuh, mungkin gempa bumi, kalau sekarang mungkin apalah. Kita kembali lagi ke negeri kita dan sudah tahallul. Jadi yakin bahwa kita sudah menyelesaikan haji kita atau umroh kita dengan sempurna. Walaupun belum sampai ke Ka'bah. Nah itu, ada kaidah seperti itu. Nah, tapi dengan syarat sudah memasuki miqat, sudah memakai pakaian ihram. Ya. Bukan masih di Cengkareng ya. Di Cengkareng ya, pesawatnya enggak ada nih. Enggak ada yang ke sana. Ah, kita tahalul ya. Penting rambut. Enggak boleh, kenapa? Belum pakai pakaian ihram. Kalau begitu pakai aja di Cengkareng ya. Pakai aja dari rumah, kan boleh ya. Ya boleh sih boleh, tapi belum melewati miqat. Memang boleh. Ketika kita masuk pesawat sudah memakai pakaian ihram, tentu boleh. Ah, ketika melewati miqat baru kita mengucapkan labbaikallahumma umratan atau labbaikallahumma hajjan. Gitu. Jadi boleh memakai pakaian ihram duluan. Yang tidak boleh? Yang tidak boleh apa? Yang haram apa? Memakai pakaian ihram belakangan. Nah, itu yang tidak boleh. Maksudnya sudah melewati miqat belum? Sudah melewati miqat belum memakai pakaian ihram. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita dari negeri kita ini, sudah sampai Jeddah, sudah mendarat di Jeddah belum memakai pakaian ihram. Padahal sudah melewati miqat. Nah, kecuali dari Cengkareng langsung Madinah, kan belum melewati miqat, tentu enggak masalah. Nah, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinati ila Makkah. Kami keluar dari Madinah ke Mekah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana yusalli raka'ataini raka'atain. Maka Nabi selalu salat dua rakaat. Duhur dua rakaat, asar dua rakaat, isya dua rakaat, selalu dua rakaat. Hatta roja'na ilal Madinah. Sampai kapan? Sampai kembali lagi ke Madinah. Bukan sampai ke Mekah. Sampai kembali lagi ke Madinah. Berarti keluar hukum dari sini bahwa sampai kita ke Surabaya tetap terus mengqasar sholat. Selagi kita belum kembali lagi ke Jakarta, ke rumah kita. Akumtum bi Makkah syai'an? Apakah kalian bersama Nabi itu tinggal di Mekah? Dijawab, aqamna biha asharan. Kami tinggal di Mekah 10 hari. 10 hari. Ini bukan pembatas. Oh, berarti kalau 11 hari sudah tidak boleh qasar. 12 hari, 13 hari tidak boleh qasar. Salah. Kata-kata 10 hari ini bukan pembatas. Artinya 15 hari, bahkan di Haji Wada kan 18 hari. Sama, Nabi selalu mengkosok. Maka 18 hari, 20 hari, bahkan sebulan, dua bulan, bukan pembatas. Ini yang difahami oleh para sahabat. Oleh karena itu, Ibnu Umar hampir 4 bulan di Azerbaijan selalu mengkosor sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ibu yang menyusui bayinya yang sudah berusia hampir 2 tahun, apakah masih bayar fidyah atau mengqadha puasa? Sanggup, pertama, sanggup berpuasa apa tidak? Ketika berpuasa, apakah memudaratkan dirinya, memudaratkan bayinya? Mengingat sudah hampir 2 tahun, kan sudah banyak makan ini, makan itu, ya kan? Kalau tidak, maka qadha enggak boleh, fidyah enggak boleh. Harus berpuasa. Kalau memang memudaratkan dan tidak ada apa? Waktu untuk mengqadha, maka membayar fidyah. Muslim yang berpaham Khawarij atau Sufi saat ini apakah musuh? Melihat dari kacamata siapa? Kalau pemerintah, iya. Kalau pemerintah, iya. Berarti diperangi. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij. Dan itu pun ketika mereka berbuat onar. Iya kan? Oleh karena itu Khawarij di zaman Utsman diperangi apa tidak? Belum. Karena belum bikin onar. Mereka diperangi di zaman Ali. Karena di zaman Ali sudah muncul, sudah bikin onar. Nah sekarang kan bikin onar, bom sana, bom sini, sudah boleh diperangi. Tapi sekali lagi itu penguasa, bukan kita. Apalagi du'atus salaf tentu cukup memerangi dengan hujjah, dengan dalil, dengan qaulullah wa qaulur rasul, ini sudah cukup. Saya terbangun sudah matahari sudah terbit, ketiduran di pesawat. Bagaimana ini? Saya kira sama ya. Mau di pesawat, mau di rumah, mau dimanapun, ketika kita terbangun matahari sudah terbit, enggak masalah, enggak dosa. Langsung ambil air wudu dan langsung sholat subuh. Itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di pesawat tidak tidur, ya saya kira bisa ditanyakan kepada petugas ya, yang tahu tentang waktu sholat. Kalau memang sulit untuk melihat waktu sholat, kalau bisa lihat bagaimana matahari, bagaimana fajar, ya, tentukan sendiri. Ketika kita safar bermukim lebih dari 3 hari, apakah sholat tetap dikosor tadi? Ya tetap, bahkan Nabi kan 10 hari tadi. Nabi 18 hari, Ibnu Umar hampir 4 bulan di Azerbaijan. Sholat pada tanggal 8 Dzulhijjah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tanpa menjamak. Iya, tanpa menjamak. Karena sering kita bahas, jamak tidak ada hubungannya dengan safar. Jamak itu tidak ada hubungannya dengan safar. Mau safar mau tidak, bisa jamak bisa tidak. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi, menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di Madinah, di Masjid Nabawi. Tidak safar kan? Karena apa? Karena ada masyakkah, ada sesuatu. Hujan sampai banjir, badai, atau sakit, atau macet, gitu. Nah, sementara ketika kita safar enggak ada masalah. Enggak hujan, enggak sakit, enggak macet, enggak banjir, ya ngapain di jamak? Seperti kita di Mekah, Madinah. Kan enggak ngapa-ngapain. Maka kita sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar. Menerima tamu orang tua dan saudara kandung, apakah harus seizin suami? Izin secara umum saya kira. Karena secara golibnya seorang suami tidak mungkin melarang istrinya menerima tamu, yaitu ayahnya, ibunya, saudaranya. Kebiasaan kita ya. Maka enggak pakai izin, karena kembali ke hukum asal. Ya. Kecuali kalau menerima tamu teman ibu, yang apalagi laki-laki ya kan, apalagi ataulah sekeluarga lah ya, teman kuliah dulu, teman sekelas dulu, tentu harus minta izin. Karena hukum asalnya kan suami bisa membolehkan, bisa tidak membolehkan. Kalau orang tua sepertinya di negeri kita ini, suami melarang istrinya menerima ayahnya, ibunya, kok kebangetan ya. Berarti keluar dari mulutnya. Kalau kebangetan kan berarti keluar dari mulutnya. Enggak mungkin diem ya. Oleh karena itu kembali kepada hukum asal. Seringkali bila safar dan saat akan sholat didapati ada sholat berjamaah para musafir tanpa qasar, apakah lebih baik sholat sendiri? Ikut saja. Sebuah keburukan ketika dalam satu masjid ada dua jamaah, tiga jamaah. Maka ketika ada jamaah, enggak usah nanya ini qasar apa tidak, ini sholat apa, enggak usah nanya, ikut saja. Dan kita niatkan sholat apa menurut niat kita. Kita belum sholat duhur, ya niatnya sholat duhur. Kita belum sholat asar, ya niatnya sholat asar. Apapun sholat mereka, enggak usah kita nanya-nanya. Nanya juga susah ya, gimana jawabnya mereka. Ya udah, kita ikut saja. Gitu. Kalau akhirnya 4 rakaat ya 4 rakaat, kalau akhirnya 2 rakaat ya 2 rakaat. Kalau ternyata mereka 1 rakaat, maksudnya kita dapat 1 rakaat, maka tambah 1 rakaat. Ya. Yeah. Kita enggak bisa mengatakan mereka 4, tahu dari mana? Siapa tahu qasar. Gitu kan? Kita lihat dari kita dapat 3 rakaat, maka ya tambah 1 lah, kan enggak mungkin salat zuhur 3 rakaat. Ngurangin juga enggak bisa ya kan. Kalau dapat 4 ya sudah. Mudah sekali. Sangat mudah. Tidak perlu itu. Ini jamaah tempat untuk jamaah musafir, jamaah qasar kan suka ada tuh di masjid-masjid. Enggak perlu seperti itu. Jadi ada dua jamaah, takbir intikalnya jadi membingungkan ya kan. Maka jangan sampai ada dua jamaah dalam satu masjid. Ini kalau faham sunnah insya Allah gak ada masalah. Berdosakah orang tua mengizinkan anak perempuan melanjutkan kuliah S2 ke negeri musyrik? Iya jelas, tanpa mahram lagi ya. Ini dosa. Jangan mengorbankan akhirat. Mencari dunia silahkan, tidak terhingga. Mau cita-cita apapun yang penting halal, jangan mengorbankan akhirat. Ini mengorbankan akhirat. Tidak boleh. Apakah keutamaan 100.000 kali pahala sholat di Masjidil Haram berlaku juga di tanah haram lainnya, misalnya di hotel? Ada pendapat seperti itu ya. Tetapi butuh dalil ya. Adapun pertanyaan para wanita lebih baik sholat di mana, tentu kita kembali kepada dalil. Rasulullah mengatakan bahwa sholat wanita itu lebih baik di rumah, bukan di masjid. Nabi bicara seperti itu di mana? Di mana? Di Masjid Nabawi kan? Gitu ya. Berarti sholat di rumah itu lebih baik daripada di Masjid Nabawi. Ya rumah tentu sama dengan kamar hotel kan begitu. Bolehkah wanita di sana sholat berjamaah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram? Tentu boleh. Enggak tercela, enggak boleh dicela dan enggak boleh dilarang. Ya jangankan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Istri kita, anak perempuan kita mau ke masjid sholat berjamaah, boleh enggak kita larang di sini? Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh kita larang. Ada hadis khusus tentang itu. Jangan kalian larang istri-istri kalian anak-anak perempuan kalian berjamaah di masjid. Tidak boleh dilarang. Walau buyutuhunna khairul lahunna. Walaupun mereka sholat di rumah itu lebih baik. Kapan jamak dan qasar boleh dilakukan ketika safar? Berarti ada masyaqqah. Seperti kita safar, mau ke Surabaya, singgah di Semarang, waktu duhur, habis itu melanjutkan perjalanan, kan masyaqqah itu, kalau berhenti lagi, ya kan? Nah, maka habis sholat duhur, langsung qomat, langsung sholat asar. Kalau kita menjadi makmum masbuk saat masuk rakaat kedua, kita tetap membaca tahiyat dan telunjuk jari atau hanya mengikuti gerakan duduk saja? Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh imam, kita lakukan baik gerakan dan bacaan. Walaupun kita baru dapat satu rakaat, tapi tetap kita membaca at-tahiyat. Kalau rutin setiap minggunya keluar kota selama 2 hari menjenguk orang tua, apakah lebih baik diqasar atau tidak? Saya kira menjenguk orang tua rutin ini tentu tidak bertahun-tahun ya. Paling 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, tetap safar di luar kota kan? Tetap safar dan tentu diqasar karena safar ya kan? Kecuali bertahun-tahun seperti itu, bisa saja, ya. Seperti Utsman tadi, mukim di 2 negeri bisa. Wallahu a'lam. Ya, waktu habis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.